takkan jadi. Panu dengan puring sasat panjang menepungkan. Bambu cianjur diliwatkan balare mentas walungan citarum. Muka telah naknya sasat raja mandala, sasat tukang palang sara cinta puring di manisna. Kina hati sumelap lila narasa disasak raja mandal hotel telet numunggan rik majak pacak kesota kaleke hati berdegang. Sasak raja mandala hayang gerak ngaiberan yen kuring rejeka manehna iwari geus barana. Raja Mandala